Yeah.

Coba bentar, sambil joget di bawah. Sambil joget di bawah. Bapak di ruang itu, Pak. Bapak biar tahu, saya garis pekerjaan datar, Pak. Ayo, nah. Lanjut dong. Isi sungguhnya diriku, janda beranak tiga. Walaupun kau jaga yang ada bosen yang satu masih sekolah, yang satu butuh susu. Bapak mau gak, Pak? Mau gak kalau saya janda beranak tiga, Pak? Gak masalah. Yang penting papanya membanjain ya. Iya, nyenengin bapak ya. Iya. Boleh, kalau begitu ya, kita tunggu di belakang. Tapi nanti yang di ini penumpang berputar dong ya. Boleh. Sesungguhnya Bye.